Matius bab 12. Ebek to jerieret morete isa nyanter kaselerana, laju atanya. Pasera seyang kepaleng raja yang tarepon omate Allah. Isa atikanina kanak keni kasorang, tining kanak jeria epa manceng ia dek naret morete. Isa pas adebu. Papar caja ya, perak mon bekna oba tetiakan tanak kanak. Bekna begal tetia omate Allah. Orang sepaling raja yang terana omate Allah. Ia Arya orang seantep asor. Ben teti akan tanak kanak ria. Ben orang senarema nak kanak sekanta ria polana sengkok. Pada ben senarema sengkok. Sapa seteti margena. Salah setong dari nak kanak kenik ria tak percaya poleka sengkok. Lebih becek mon orang jeria. Leera e gantong e beto gilingan. Laju e capur katasek sedalem. Ma oleh taselem. Palang ongku tu nyeria. Pola napa apa seteti margena orang agape dosa. Sekanta jeria, pacet bede teros. Tapi palang orang seteti margena. Mon tanang, ota besokona bekna teti margena bekna agape dosa. Ketok, pas buang. Lebih becek bekna odik bi Allah, meski tanang ota besokona tadak selaja. Etempeng bekna buang ke dalam apoin neraka. Meske soko bentananga kena dukelaja. Ben mon matana bekna teti margena bekna agape dosa. Congkek, pas buang. Lebih becek bekna odik bi Allah, meske matana tadak selaja. Etempeng ebuang ke dalam apoin neraka, meske matana kena dukelaja. Sengak, bekna jak sampe yang nya salah setong dari nak kanak sekenik ria. Sebab, kayaknya iya, kat malekata nak kanak ria, Rostrosan bedae ajunanah tang rama eswarga. Sebab potrana manosa, Rabu parlo masalah mete orang senyaletong. Beremah panemona bekna. Seumpamana, beda orang seandik dumba 100 meki. Lacu elang setong. Beapa selakonena orang jeria. Tanto dumbana sesangang polo sangak meki. Etena aki ekumo. Lacu entar nyare seelang gele. Ben, mon dumbana seelang jeria, lait temo, papar caja ya, orang jeria, tanto aperagen, polana nemo dumba sesetong jeria, etempeng se polana andik dumba sangang polos sangak, seta elang. Beria kia ramana bekna eswarga, tak kesokan, mon sampe beda salah setongak orang, sepercaja kasengkok senyaletong. Mon beda taretana bekna, siagabedu saka bekna, entare. Tutuaki kesalakna. Tapi, bekna kaduaan bayi. Jak sampe beda orang lain setau. Mon taretana bekna jeria atoro. Artena bekna ahasel, nemoh taretana pole. Tapi monenje, ajak orang lain kasorang, otaba kadua aki. Sabab, edalem Alkitab esebut aki. Paleng sakonikna, kotubada sekse, kadua otaba katelok, kaangkui notu aki. Jek orang searane salah, jeria pacet salongku. Mon tare tanah bekna jeria, tak endak narema bebelek nereng orang, buru pas kabele ke jemaat. Ben dibudina. Mon tak endak narema bebelek na jemaat, orang jeria, angkep pepada bentokang narek pacek, serta orang setak kenal ke Allah. Beknae belek na ya. Apa sih bebeknae larang itunya? Larang kia eswarga. Ben apa sebi bekna e benderake itunya? E benderake kia e sorga. Ben bekna e belakna kia ya? Mon iantarana bekna itunya ria. Beda orang kadua selasa roju. Perkara setong perkara. Serta pas nyoon perkara jeria ke Allah. Par nyoonana bekna. Tantoy kabuli bitang ramah. E sorga. Sabab. Mon beda orang kadua. Ota bekatelo akompol polana sengkok. Sengkok beda e jadia kia. Sa'lana jeria Petrus nyanter ka Isa pas mator. Kuste, menabi teretan abdina agaba dosa ka abdina. Kantos sapon apa kali abdina kotu nyapora? Kantos petong kali? Debuna Isa. Nje, beni sampe petong kali. Tape, petong polo kali petong kali. Sabab, mon Allah marenta, kebedaena pada ben perumpamaan ria. Beda rato, sing ngorosah otang lekabulena. Ebek to kiburu mareksa, Pas bade kabule segi bengadep kajadia. Kabule jeria. O tangga jutaan. Ben tak kelar majer. Jadi, bik rato jeria. Kabulena buru esoro jual sa anak binina. Ben sekabinan di andikna. Eka gebaya pemajar o tangga. Kabula buru asojut ea junena rato serta mator. Guste, nyona sabar di men kati dalem. Sada jauh tangga di dalem elona sena. Rato jeria neser kakabulena. Sampai o tangga yang gep tadak kebi. Ebek to kabule jeria keluar. Pas atamo ben kancana pada kabulena rato kia. Seandi otang perak pan berempana ibu. Bik kabule gila kancana jeria pas epek ke. Sarta ecekel laju ngocak. Marah lo nase o tangga bena. Kancana jeria aso jut ya adekne sambil ngocak. Pesabar dimen pak. Bik kaula ebe jerena sadaja. Tapi kabule gila nolak. Sebalike kancana gila epe masuk ke penjara. Sampai o tangga elo nase. Ebek to le kabule lainan ngalain ketetian jeria. Atena pada arah sangenes. Jadi pas pada arpot perkara jeria ke ratona. Jadi, rato jeria pas adikane kabulena sejahat gele. Laju adebu, kabule sejahat. O tangga bekna bik sengkok yang keplonas kebi. Polana bekna mentak ka sengkok. Sebendera, bekna gutak kotu andik pangane serkiah. Kakancana bekna akan tapangane sara sengkok ka bekna. Rato jeria cek tu kana. Kabule sejahat gele, emaso aki ka penjara, sampai otanga elonase kebi. Isa ambu seacareta, sambi adebu. Beria kia, bekna bekale pekanda ajeria, bitang rama eswarga. Mon bekna, tak nyapora taretana, kalaben ateh, seikhlas.